bayangnya, hangatnya ku rasa. Akankah segalanya seindah terangnya untuk hatinya, hingga perasaan yang ada padanya buka semua yang ada padamu. Sepenuh hati ku mencintaimu. Ada yang terlarangkah untuk diriku, untuk ku lebih mengenal dirimu. Akan ku katakan semua, aku berjanji. Tapi jika engkau juga mengatakan semua,